Bukan salahku mencintainya. Cinta datang karena tiba-tiba. Jangan tuduh aku merebut dirinya, karena semua tak sengaja. Andai saja dulu tak bertemu, mungkin takkan pernah ada rindu yang terlarang, cinta yang terlarang antara aku dan dia. Kini diriku dan dirinya sembunyi-sembunyi menjalin cinta. Meski ragaku tak sepenuhnya selalu bersama. Maafkan ku mencintainya, maafkan ku menyayanginya. Walau ku tahu hubungan ini berbuah dosa.